Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 November 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 143, mengangkat tema mendengarkan pasangan Anda. Tema ini masih berkaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa seorang manusia dikarunia oleh Allah telinga jumlahnya 2 dan mulut jumlahnya 1, supaya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Manusia dikasih Allah telinga berapa? 2. Telinga untuk mendengar, mulut 1 untuk berbicara, supaya lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Berarti kalau orang lebih banyak bicara dibandingkan mendengar, seharusnya mulutnya berapa? 2. Telinganya 1. Purun jenengan boten, walaupun prakteknya masih seperti itu. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang mendengar anak, mendengar diri sendiri, kali ini kita membahas tentang mendengar pasangan. Jadi ada 3 komponen penting dalam mendengar. Dalam rumah tangga, kita sekarang lagi bicara tentang rumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada 3 komponen penting: mendengar anak, mendengar diri sendiri, dan mendengar sinten? Pasangan. Kita berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak, mendengar apa kata hati kita, dan mendengarkan pasangan kita. Kenapa mesti kita mendengarkan pasangan kita? Karena mendidik anak itu tugasnya siapa toh? Ibu atau bapak? Dua-duanya. Sementara ini yang berkembang di masyarakat adalah pemahaman bahwa mendidik anak itu tugasnya ibu, bapak tugasnya golek duit. Sehingga kalau bapak pulang, dia gak peduli dengan pendidikan anak. Wis kesel kok, kurgari turu. Keliru. Betul ada pembagian tugas itu betul. Tugas utamanya bapak itu mencari nafkah, tugas utamanya ibu adalah mendidik anak, mengurus rumah tangga. Itu betul. Tapi bukan berarti kemudian saling cuek dengan tugas masing-masing, dengan tugas utama masing-masing. Enggak demikian. Banyak penelitian yang kemudian membuktikan efek negatif saat bapak pasif. Pasif dalam masalah pendidikan anak. Efek negatifnya banyak. Di antaranya membuat anak menjadi gampang gelisah, tidak percaya diri, suasana hatinya mudah sekali untuk berubah, bahkan sampai level depresi. Anak punya bapak tapi kaya nggak punya bapak. Kenapa? Karena terlalu sibuk bapaknya dengan pekerjaan. Bukan berarti bapak gak boleh sibuk bekerja, akan tetapi terlalu sibuk sampai level tidak peduli dengan pendidikan anak, menyerahkan bongkotan, ya apa, bongkotan ya, betul, bongkotan siapa, memasrahkan secara total pendidikan anak kepada ibu, gak benar. Sehingga kalau anaknya melakukan kesalahan, gak pas, selalu yang disalahkan siapa? Ibu, gak benar. Kisi anaknya siapa? Apa anaknya ibu nih? Kan enggak, ini kan anaknya bapak dan ibu. Kapan lampu akan nyala kalau min ketemu sama plus? Kapan anak jadi dengan izin Allah kalau ketemu laki-laki dan perempuan? Mulane orang mungkin min karo min, plus karo plus. LGBT kuwi jenenge. Jadi mendidik anak itu tugas bersama. Nah, yang jadi masalah itu adalah jenengan berumah tangga, ketemu dengan suami atau istri, ketemu dengan pasangan jenengan itu sejak kecil atau sudah besar? Sudah besar. Rata-rata dari kita seperti itu, walaupun mungkin ada di antara kita yang memang sejak kecil sudah dijodohkan atau sudah kenal lah minimal dengan pasangan, karena dulu teman PAUD misalnya. Bukan teman SMA, teman apa? PAUD ya. Tapi kan rata-rata kita enggak seperti itu. Rata-rata dari kita itu baru kenal dengan pasangan saat sudah besar. Sehingga potensi untuk berbeda itu juga besar. Karena memang aslinya sudah berbeda. Laki-laki dengan perempuan kan pasti berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa dzakaru kal unsa." Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Jadi potensi untuk berbeda antara bapak dan ibu itu sangat besar. Nah, yang bahayanya itu adalah ketika perbedaan tersebut lantas membuat masing-masing ego. Apa jadinya kalau misalnya mobil itu setirnya ada dua, sopirnya juga ada dua, yang satu pengen ke utara, yang satu pengen ke selatan, apa jadinya? Mandek. Maka perlu ada penyamaan pola, perlu ada penyamaan visi, perlu ada penyamaan tujuan antara bapak dengan sinten? Ibu. Ibarat kapal iki arep digawa mengendi. Kapal ini mau dibawa kemana? Berlayarnya mau ke selatan atau ke utara, mau ke timur atau mau ke barat? Bagaimana bisa menyatukan visi dan pola pendidikan anak ini? Caranya salah satunya dengan mendengar pasangan. Panjenengan bapak-bapak mendengar apa yang disampaikan oleh ibu, ibu juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak. Caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada berapa poin di situ? Ada 7. Banyak ya. Mudah-mudahan bisa kita bahas semuanya pada pertemuan kali ini. Bismillah. Yang pertama, tanyakan kepada pasangan. Sengaja saya menggunakan kata pasangan supaya mencakup siapa? Dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Tanyakan kepada pasangan bagaimana dulu dia dibesarkan. Bagaimana dulu dia dibesarkan? Oleh siapa? Oleh ayah dan ibunya. Karena kan pasangan kita gak mungkin ujuk-ujuk gede tuh. Gak ada manusia lahir ujuk-ujuk langsung besar tuh gak ada. Nah, ketika pasangan kita dahulu masih kecil, cara orang tuanya mendidik itu seperti apa? Tanyakan. Pentingnya apa? Pentingnya gaya pasangan kita dalam mendidik sedikit banyak pasti terpengaruh dengan gaya siapa? Orang tuanya dahulu saat mendidik dia. Penting. Yeah. Makanya bapak ibu yang kami hormati, salah satu pertimbangan memilih pasangan itu adalah melihat apanya? Nasab. Bibit, bebet, bobot. Kalau nasab itu apa berarti maksudnya? Bibit nggih. Ya. Itu penting. Karena anak kita atau karena calon pasangan kita itu pasti pola pikirnya terpengaruh dengan pola pikir siapa? Orang tuanya. Tanyakan kepada istri kita, tanyakan kepada suami kita, bagaimana dulu orang tuanya mendidik dia. Nah, setelah kita tanyakan, kemudian kita mendengar, apakah pasangan kita itu cocok dengan pola itu atau tidak? Karena belum tentu kita itu merasa nyaman dengan pola orang tua kita, belum tentu. Tanyakan kepada dia apakah cocok enggak dengan pola itu. Seandainya cocok, alasannya apa? Seandainya tidak cocok, alasannya juga apa? Tanyakan. Nah, ketika jenengan sedang bertanya seperti itu, dengarkan dia ngomong. Jangan buru-buru, jangan buru-buru dipotong. Jangan pakai interupsi. Wah, kayak nang sidang apa? Sidang DPR. Jadi kalau orang lagi ngomong, jangan diinterupsi, selesaikan. Tapi jenengan ya aja ngomong baik. Gantian. Ya tadi, karena mulut kita cuma berapa? Satu. Ya. Biarkan dia mengungkapkan isi hatinya. Biarkan dia menyampaikan pola pendidikan yang ingin dia terapkan untuk anak-anak kita. Ini yang pertama. Tanyakan kepada siapa? Pasangan. Sudah, yang kedua. jangan memendam unek-unek. Napa? Jangan memendam unek-unek. Sesuatu yang harus dikeluarkan, kalau enggak dikeluarkan jadi dilanjutkan. Sesuatu yang harus dikeluarkan, kok tidak dikeluarkan akan jadi penyakit. Contohnya, ya banyak. Ya, sesuatu yang harus dikeluarkan itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau memang fitrahnya itu harus dikeluarkan, keluarkan. Tapi mengeluarkannya pun juga melihat situasi dan kondisi. Ya. Maaf ya, orang itu harus buang air besar, harus buang air kecil. Kalau dahak itu harus dikeluarkan. Karena memang fitrahnya, tabiatnya manusia itu memang harus dikeluarkan yang seperti itu. Cuman memang harus tahu aturan, kapan dikeluarkan, kapan tidak, dikeluarkannya di mana, dalam suasana apa. Begitu pula unek-unek. Ketika jenengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri, dulu orang tua saya mendidiknya kayak gini, saya pengennya kayak gini. Kira-kira jenengan akan setuju 100% apa yang disampaikan oleh pasangan kita atau tidak? Kira-kira jenengan akan setuju 100% atau tidak? Tidak. Karena dia punya pola asuh, jenengan juga punya pola asuh. Nah, ketika istri cerita atau suami cerita, kemudian ada sesuatu yang tidak pas, sampaikan. Disitulah kewajiban kita untuk jujur. Untuk apa? Jujur. Nah, kalau bisa itu dibikin rutin. Ya, ngobrol antara suami istri itu kalau bisa dibikin rutin. Ya terserah jenengan. Boleh sebulan sekali, boleh seminggu sekali, boleh sifatnya insidental. Insidental itu kalau ada napa? Ada masalah misalnya, ada momen. Tapi ya insidental aja setahun sepisan. Ya, pas badha tok. Jangan. Ya. Jenengan saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh pasangan, pasangan pun mendengar apa yang kita sampaikan. Blak-blakan. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Jangan memendam unek-unek. Yang ketiga, terimalah sedikit perbedaan. Loh, katanya disuruh menyatukan apa? Visi dan misi dan pola pengasuhan. Kok di sini malah disuruh menerima sedikit perbedaan? Karena enggak mungkin kita sama 100%, enggak mungkin. Pasti di sana sini ada perbedaan. Selama perbedaan itu bukan perbedaan yang prinsip, maka saling menghormati aja. Contoh. Perbedaan prinsip niku contohnya salat. Prinsip napa mboten? Prinsip. Suami menginginkan anak salat, istri menginginkan tidak salat. Itu perbedaan yang prinsip atau tidak prinsip? Prinsip. Itu bukan saling menghormati. Ya wislah dewek-dewek baik, ya enggak. Perbedaan prinsip, perbedaan dalam memilih agama. Prinsip napa mboten? Prinsip. Lah terus yang enggak prinsip bagaimana Ustaz? Perbedaan yang enggak prinsip itu contohnya perbedaan dalam cara menegur anak. Ya. Perbedaan dalam cara napa? Menegur anak. Bapak karena pendiam menegur anaknya pakai tulisan. Ya. Ibu karena kebalikannya pendiam napa? Boten pendiam. atau cerewet. Ya. Karena ibu ini senang ngomong, maka cara memberi masukannya langsung dengan apa? Omongan. Nah, cara menegur seperti ini prinsip apa mboten? Tidak prinsip. Karena sama-sama sepakat punya kewajiban untuk menegur. Jadi jangan dipaksakan bapak yang memang susah untuk bicara disuruh cerewet kayak siapa? Kayak ibu yang gak bisa. Ya. Karena gawan bayi kepriwe coba. Bawaan dari nopo? Bayi. Ya. Ya sudah bapak, kalau memang kasih nasihat pakai tulisan enggak apa-apa. Ibu akan menghormati cara bapak. Tapi kalau sudah masuk dalam kontennya, intinya ini disamakan. Misal anak mulai malas sholat misalnya. Maka inti nasihatnya baik yang lewat tulisan maupun lewat nopo? Lisan harus sama intinya menasihati anak supaya tidak nopo? Malas sholat. Intinya sama, jangan kemudian satu lewat tulisan mengatakan ya wis terus bae ora apa-apa bebas sholat. Yang satu pakai lisan kamu kenapa malas sholat? Ya itu namanya sudah berbeda prinsip. Jadi perbedaan yang tidak prinsip itu contohnya adalah cara menyampaikan walaupun intinya harus sama. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat. Tidak di depan anak. Kenapa yang keempat? Tidak di depan anak. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika jenengan yang sebulan sekali tadi itu loh. Ketika jenengan yang seminggu sekali tadi ngobrol tentang bagaimana cara mendidik anak yang mulai puber misalnya. Cara mendidik anak yang mulai suka menjawab ketika nasihati. Nah, ketika jenengan ingin membahas itu antara suami dengan istri, antara bapak dengan ibu, sebaiknya tidak dibahas di hadapan sinten anak. Kenapa? Karena nanti enggak fokus. Dan kadang-kadang ada hal-hal sensitif yang tidak perlu didengarkan oleh anak. Mau tidak mau ketika sedang ngobrol itu, mau tidak mau kan bapak bisa menasehati ibu, atau sebaliknya ibu juga bisa menasehati sinten bapak. Nah, kalau nasihat itu disampaikan di depan anak kurang baik. Saya tidak katakan tidak baik sama sekali, tapi kurang baik. Khawatirnya nanti anak jadi tidak atau kurang menghargai. Salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibunya. Terus gimana Ustadz? Ya cari waktu, cari tempat yang kira-kira anak-anak gak ada atau anak-anak sedang tidur. Berarti kapan waktunya? Dia gak harus malam. Kapan waktunya? Bisa malam, bisa siang. Gak ada anak itu kan bisa saja anak lagi nopo sekolah. Gak ada anak kan bisa saja anak lagi bermain. Atau kalau misalnya bapaknya siang gak bisa, ya malam. Nah, tapi pesan saya kepada bapak, kalau lagi diajak ngobrol sama istri itu jangan tidur. Istri sudah ngomong panjang, lebar, jening ambleng. Pak, pak. Jawabannya nafas yang teratur. Sesuai ngorok. Jangan. Kecewa apa mboten, Bu? Kecewa. Kesel-kesel ngomong, ditinggal turus. Ini kepriwe. Iya. Ini yang keberapa? Ini yang keempat, tidak di depan anak. Yang kelima, selalu satu kata di depan anak. Apa yang kelima? Selalu satu kata di depan anak. Loh, tadi katanya menghormati perbedaan, kok sekarang harus satu kata? Iya, karena yang saya maksud di sini satu kata di hadapan sinten? Anak. Nak, nak, ayo nak, mainan di luar nak, ya. Ya. Jadi ketika kita berbeda pendapat dengan pasangan kita, sebaiknya tidak ditampakkan di depan anak. Kenapa? Karena nanti anak bisa salah paham. Anak itu merasa bapak dan ibunya adalah orang-orang yang menyayangi dia, yang mendatangkan ketenangan. Ketika dia melihat bapak ibunya itu tukaran, dalam tanda kutip, ya, bertengkar, walaupun sebenarnya intinya bukan bertengkar, tapi sedang nopo? Sedang adu argumen. Tapi yang namanya adu argumen kan kadang-kadang suaranya nopo? Keras. Anak pahamnya bapak ibunya lagi apa? Lagi bertengkar. Itu bahaya. Apalagi anak merasa bahwa bapak ibunya ini bertengkar gara-gara dia. Wah, anak nanti jadinya gak pede, sedih, marah, berkurang percaya dirinya. Karena dia merasa, wah, saya ini jadi pemicu pertengkaran bapak dan ibu saya. Makanya tadi saya sampaikan, kalau bisa itu jangan di depan anak. Termasuk ketika jenengan ingin menegur pasangan jenengan. Misal nih, istri melakukan kesalahan dalam pola mendidik anak. Misal istri memberi izin anaknya untuk bermain gadget. Gadget itu apa? HP. Istri mengizinkan anak bermain HP sampai berjam-jam. Berarti istri khilaf. Nah, itu sebaiknya kalau kita mau menegur pasangan kita, sebaiknya tidak di hadapan sinten? Anak. Sebaiknya demikian. Ya. Terus gimana Ustaz? Ya, jenengan bawa istri. Jenengan gandeng istri, enggak di hadapan anak, kemudian jenengan sampaikan, "Tolong, Dek," atau "Tolong, Bu." Itu anak jangan dibiarkan berjam-jam mainan HP. Kan itu akan berbeda ketika kita langsung tegur istri kita di hadapan siapa? Anak kita. Sudah tahu kemarin baru ngaji, HP yang rusak, dhewe kan izin. Kok pengen rusak anaknya dhewek apa? Kira-kira istri tersinggung atau tidak? Tersinggung. Ya. Walaupun niat kita nopo? Baik. Mana ada orang tua yang sengaja pengen ngerusak siapa? Anaknya kan? Ya insya Allah tidak ada lah. Ya, kecuali memang orang-orang yang betul-betul rusak. Ya. Coba tanya sama maling. Apa dia punya cita-cita anaknya akan mewarisi profesinya? Maling pun gak pengen anaknya jadi nopo? Maling. Yakin itu. Sudah, ini yang ke 5. Yang ke 6, teruslah untuk bereksplorasi. Apa itu bereksplorasi? Teruslah untuk belajar. Teruslah untuk belajar. Jadi begini Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi saya sudah sampaikan bahwa istri kita punya pola yang dia warisi dari siapa? Orang tuanya. Kita juga punya pola yang kita warisi dari orang tua kita. Nah, pola-pola tadi kan berbeda. Nah, kita sebagai orang tua yang pengen anak kita baik, itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Kenapa? Karena belum tentu pola yang diterapkan oleh orang tua kita dahulu kepada kita, belum tentu pola itu benar. Ya atau tidak? Belum tentu. Sebagaimana pola yang diterapkan orang tua istri kepada istri saat dia masih kecil, belum tentu benar. Nah, kalau kayak gitu yang pasti benar yang mana? Belum tentu benar pola pendidikan orang tua kita, pola pendidikan orang tua istri juga belum tentu benar. Terus yang benar yang mana? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti benar. Alias pola pendidikan yang diterapkan oleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita pengin anak kita soleh-soleha, jaminannya adalah ikuti pola pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui pola pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan belajar. Sayangnya di negeri kita tidak ada sekolah namanya sekolah orang tua. Wonten? Gak ada. Ya. Adanya sekolah untuk menelurkan insinyur, sekolah untuk menelurkan arsitek, sekolah untuk menelurkan tentara, polisi, apa maning? Dokter, tapi sekolah jurusan orang tua, wonten? Enggak ada. Ya terus gimana belajarnya? Seperti ini. Dengan menghadiri pengajian tentang cara mendidik nopo anak. Ini kita sudah seri berapa? 143. Berarti wiswe apa urung boleh sekolah? Ya lumayan. Ya. Sudah dipraktekkan atau belum? Lah ya, yang penting gue ilmu nedisin. Daripada yang gak punya sama sekali. Dengan hadir pengajian. Dengan membaca apa? Dengan membaca buku. Nah, ketika kita sudah menemukan pola ini, jangan anti perbaikan. Jangan apa? Anti perbaikan. Anti perbaikan itu merasa, oh, ini pola orang tua saya dulu mesti benar. Kayak bocah wingi sore ngerti apa, Ustaz anu nembe wingi sore ben ngerti apa gitu. Jangan seperti itu. Jangan anti nopo perbaikan. Kita itu manusia biasa yang mungkin terjerumus kepada kesalahan. Ustaz juga sama. Saya pun juga sama kayak jenengan. Saya dulu gak pernah sekolah namanya sekolah orang tua. Berarti Ustaz sampai sekarang belajar. Ya iyalah. Saya mau ngisi pengajian kayak gini gimana kalau gak belajar. Berarti Ustaz juga pernah terjerumus kepada kesalahan. Pernah. Cuman kita berusaha kalau salah memperbaiki. Jangan fanatik dengan pola yang sudah kita jalankan selama ini. Karena gak ada jaminan pola yang kita jalankan selama ini itu betul, gak ada jaminan. Maka teruslah bereksplorasi. Teruslah belajar. Teruslah memperbaiki diri. Jangan puas dengan pencapaian kita saat ini. Terus mempelajari aturan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam pendidikan anak. Yang terakhir, yang ketujuh, jangan menyerah. Nopo? Jangan menyerah. Kapan jangan menyerah? Ketika pasangan jenengan tidak mau diajak diskusi. Sengaja saya sampaikan poin ini karena kenyataannya tidak sedikit pasangan yang enggak mau diajak ngobrol masalah pendidikan anak. Alasannya nopo? Alasannya nopo? Sibuk. Nopo maning? Capek. Apa maning? Bebeh. Banyak alasan. Atau merasa pola yang ada sudah benar. Jangan putus asa. Walaupun memang akan lebih susah. Saya tidak memungkiri ketika pasangan kita itu enggak mau diajak diskusi, pasti akan lebih susah. Tapi susah itu berbeda dengan mustahil. Sami nopo benten? Benten, beda. Antara susah dengan nopo? Mustahil. Kalau mustahil berarti nopo? Enggak mungkin. Kalau susah? Mungkin tapi susah. Mungkin tapi butuh perjuangan ekstra. Itu bedanya. Loh, suami saya enggak mau diajak ngobrol, Ustaz. Loh, jenengan itu yang paling paham tentang suami jenengan. Karena jenengan itu sudah berinteraksi dengan suami jenengan lama. Ada yang sudah berinteraksi belasan tahun. Ada yang sudah berinteraksi puluhan tahun. Carane wong jauh wis selaeh. Wis paham gitu loh. Jadi sudah tahu celah-celah untuk masuknya ini jenengan sudah lebih tahu. Berarti enggak perlu konsultasi sama orang lain. Perlu, tapi tetap yang lebih paham adalah jenengan. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya ibu misalnya atau istri ngajak bapak diskusi. Pak, ini kok kelihatannya anak kita ini akhir-akhir ini kok suka menyendiri ya. Suka mengunci nopo? Kamar. Ini ada apa ya? Nah, diajak, dipancing dulu. Ya. Seandainya suami saat itu, lambulah gue urusanmu. Jangan kemudian putus asa, jangan. Cari momen lain. Ya, cari cara lain dalam berbicara. Mungkin di lain kesempatan anak itu enggak masuk kelas. Anda mulai membuka lagi pembahasan dengan suami Anda. Apa mungkin ini gara-gara anak itu sering mengunci diri kamar ya, Pak ya? Nah, mungkin suatu saat Bapak akan mengatakan, "Mungkin." Berarti kan ada perkembangan. Kalau kemarin Bapak ngomong gimana? Porang. Urusanmu. Itu kan sudah langsung menutup pintu. Kalau ini Bapak kemudian sudah mulai menjawab, mungkin itu berarti jendela ini semacam apa? Kebuka titik. Walaupun nembe titik. Walaupun baru sedikit, alhamdulillah. Kalau jendela buka dikit kan ada angin apa? Masuk gitu. Begitu. Intinya itu jangan putus asa. Dan kalau seandainya pasangan Anda yang awalnya tertutup mulai terbuka, bahkan sampai dia mengungkapkan idenya, harus dihargai. Harus di apa? Dihargai. Jangan sampai kemudian kita cut. Ya. Ah, apa itu masukan kayak gitu? Dasar ratau sinau. Astagfirullah. Kalau kayak gitu kan nanti jadi kapok. Ya. Beliau sudah mau berbicara itu sudah merupakan sebuah keuntungan. Ini pembahasan kita hari ini tentang mendengarkan pasangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada waktu sekitar 7 menitan. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Monggo. Para pendengar yang ingin bersuara jawab, Siapa yang bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat maupun pesan WhatsApp di 0816-1188-0. Baik, Ustaz tidak mengucapkan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datang dari Radio Insan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya terkadang lebih memilih mengucapkan pekerjaan rumah tangga seperti masak dan nyuci daripada pencegahan karena menjaga anak cenderung lebih capek ketimbang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan istri yang menjaga anak. Benarkah yang sudah saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran. Pertanyaannya, ini pertanyaan dari bapak-bapak ya. Jadi bapak tersebut tadi mengungkapkan lebih suka membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nyapu, ngepel, nyetrika, masak. Gimana Bu? Seneng apa buatan jenengan? Lebih suka membantu pekerjaan istri ngurus rumah tangga daripada membantu istri dalam mendidik anak, karena mendidik anak lebih capek. Pertama saya mengapresiasi ya, karena jenengan mau membantu pekerjaan istri dan itu tidak banyak. Gimana buatan Bu? Nah, langka seribunya. Langka itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Kalau langka bahasa Jawa artinya apa? Tidak ada. Kalau langka dalam bahasa Indonesia artinya jarang. Ada tapi dikit. Pertama saya apresiasi bahwa Anda mau membantu pekerjaan istri. Yang kedua, alasan yang jenengan sampaikan itu tidak mau membantu istri mendidik anak karena lebih capek, itu alasan yang kurang pas. Alasan yang kurang pas. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu itu membutuhkan pengorbanan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau jenengan itu pengen anak jenengan itu menjadi anak yang soleh, harus bersakit-sakit dahulu, harus bercapek-capek dahulu. Bagaimanapun juga, anak itu tetap membutuhkan warna yang berbeda dari bapak dan ibunya. Warna yang berbeda gini, ibu itu biasanya identik dengan kelembutan, bapak itu identik dengan apa? Bukan kekerasan, ketegasan. Biasanya kayak gitu, walaupun kadang-kadang kebalik. Ya, gimana boten? Kadang-kadang kebalik. Bapak sing lembut, ibune sing jangan galak lah, tegas. Ya. Walaupun kadang-kadang kebalik. Tapi enggak ada masalah. Tapi dua warna itu, tegas dan lembut, itu dibutuhkan. Makanya kalau jenengan perhatikan dalam ajaran Islam itu ada targhib, ada tarhib. Ada surga, ada napa? Neraka. Surga itu kan kalau boleh kita bahasakan ada kelembutan. Neraka itu ada ketegasan. Memang manusia itu butuh dua unsur itu gitu loh. Nah sekarang kalau Anda sebagai suami gak mau ikut campur dalam pendidikan anak, akhirnya cuma dengan kelembutan-kelembutan-kelembutan dari sang ibu saja, gak ada ketegasan dari siapa? Bapak. Dikhawatirkan nanti akan memunculkan potensi anak sikap agresif kepada orang tuanya, alias terlalu berani atau ngelunjak karena nggak pernah mendapatkan ketegasan. Jadi efeknya nggak baik. Ya. Kan sudah saya sampaikan di sini banyak penelitian yang membuktikan bahwa ketidakterlibatan bapak dalam mendidik anak itu menimbulkan efek negatif. Maka saya anjurkan kepada jenengan, bapak yang bertanya itu, untuk melanjutkan membantu pekerjaan istrinya plus tambah kesel juga ikut andil dalam pendidikan apa? Anak. Capek Ustaz? Iya. Saya tidak mengatakan enggak capek. Capek memang. Tapi capek itu akan berbuah manis insyaallah. Ya. Jenengan enggak lama kok ya untuk ganti popok. Apa yang ganti nanti tuang ganti apa? Nanti SMA ganti popok terus kan enggak. Ya, enggak lama kok. Saya cuma mengingatkan mbok nanti jenengan ngaco. Mbok nanti jenengan nyesel. Ketika anak-anak itu sudah napa? Besar-besar. Jenengan itu kalau anak sudah besar pasti akan merindukan masa-masa kecil anak. Makanya saya tanya sama jenengan yang sudah sepuh-sepuh ini yang sudah punya cucu. Seneng gak jenengan kalau menimang cucu? Seneng, berarti jenengan rindu dengan masa kecil anak. Ya. Jadi memang itu sudah tabiat kita. Jangan sampai kita lewatkan masa yang cuma 5 tahun, 7 tahun, 11 tahun anak itu dengan kita cuek dengan anak-anak kita. Nanti kita akan nyesel. Ya. Itu jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Qadar Allah waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatian yang atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma